Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan rezeki kita sehingga kita mudah-mudahan mampu berpuasa di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dan di akhir-akhir Ramadan yang kita lalui ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surat At-Taubah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang dimaksudkan ayat yang kita kaji saat ini adalah orang-orang kafir memang sengaja membangun masjid, yang mana masjid ini dikatakan Masjid Dirar. Tujuannya adalah untuk menegakkan kekafiran, memecah persatuan, serta tempat penginapan bagi orang yang mau memerangi Islam. Jadi kalau kita lihat sekilas dari firman Allah ini, memang pada masa lalu itu sudah banyak sekali orang berupaya, tidak hanya dengan rencana mereka, tidak hanya dengan makar ataupun tipu daya mereka, bahkan mereka membangun sebuah lembaga seakan-akan lembaga itu menjadikan keakraban di kalangan kaum muslimin yang namanya masjid. Padahal masjid itu memang betul-betul mereka peruntukkan untuk aktivitas sentral, aktivitas mereka untuk menghancurkan umat Islam. Bahkan bukan sampai di situ saja, tapi betul-betul ingin memecah belahkan. Mungkin ada pendapat dari Ustaz Perdana tentang masalah ini, tentang kajian kita ada berkaitan namanya Masjid Dirar, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang Masjid Dirar ini. Di situ dijelaskan, dalam sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang munafik yang mereka itu membuat masjid tandingan dengan Masjid Quba, sehingga akhirnya dikecam oleh Allah bahwa masjid yang dibangun oleh orang munafik yang disebut dengan Masjid Dirar ini tidak diperbolehkan bagi Rasulullah untuk melaksanakan salat di dalamnya. Nah, dalam catatan sejarah melalui keterangan ayat 110 ini juga dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah SAW akhirnya mengambil tindakan tegas, tidak hanya mengikuti perintah Allah untuk tidak melaksanakan salat di Masjid Dirar ini, akan tetapi juga Rasulullah menghancur leburkan masjid ini dan menjadikan masjid tersebut menjadi tempat buangan sampah. Jadi nampak sekali jelas di sini bahwa inilah hasil daripada pembangunan sesuatu yang tidak berlandaskan atas nilai-nilai takwa atau nilai-nilai keikhlasan. Ketika walaupun konteks pembicaraan kita adalah pembangunan Masjid Dirar, tapi bisa kita kaitkan dengan pembangunan fisik, pembangunan dalam segala hal. Kita bisa belajar bahwa dari keterangan ini Allah ingin menggambarkan kepada kita segala sesuatu itu harus dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pembangunan diri, baik itu pembangunan jiwa, baik itu pembangunan fisik, baik itu pembangunan negara, pembangunan masyarakat, semuanya harus berangkat daripada landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, yang akan terjadi adalah la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Yang terjadi adalah akan adanya timbul rasa resah di dalam jiwa, rasa keraguan di dalam jiwa, merasa tidak nyaman dari apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia berusaha untuk membangun dirinya atas dasar materialis, ya, jiwanya itu dia isi dengan nilai-nilai materialis, pandangannya itu hanya dipenuhi oleh gemerlap materialistis, sehingga akhirnya hidupnya betul-betul dihiasi dengan kehidupan materialis, ini semua tidak akan mampu menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bahagia di dalam kehidupan, tetapi malah menjadi orang-orang yang ribatan fi kulubihim. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai jiwa menjadi resah? Kenapa sampai orang-orang yang kita anggap kaya itu bukanlah merupakan orang-orang yang bahagia di dalam kehidupannya? Jawabannya adalah karena mereka sudah menyalahi sunnatullah di dalam jiwanya. Ada satu kisah yang menarik yang saya baca dari sebuah buku yang judulnya adalah 12 program dahsyat untuk merencanakan kehidupan Anda. Salah satunya adalah bahwa ternyata orang-orang yang kaya hanya karena warisan dari orang tuanya, itu hidup mereka tidaklah merasa nyaman. Kenapa? Hidupnya itu datar aja, tidak ada perjuangan untuk mencapai keberhasilan, tidak ada perjuangan keras untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang kaya. Hidup dalam kondisi datar, dalam suasana datar, akhirnya menyebabkan dirinya hanya menjadi orang-orang yang konsumeris, hanya menjadi pemakai, hanya menjadi orang-orang yang menikmati hidup tanpa dia pernah mau berusaha keras untuk menjadikan hidupnya jauh menjadi lebih baik. Iya, kalau saya lihat ayat 110 ini, maka kita akan menemukan bahwa ada niat dan usaha untuk memojokkan agama Islam. Membangun silahkan membangun, tetapi membangun masjid untuk menghancurkan umat Islam tentu saja sudah salah niat dan itu sangat berbahaya. Kita menemukan niat yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqatta'u qulubuhum. Orang yang meniat yang membangun ini akan menimbulkan rasa resah, kata Ustaz Perdana tadi, dan memang itulah demikianlah adanya dalam peperangan ideologi antara Islam dan non-muslim. Allah Subhanahu wa taala sering menegaskan hal itu, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu merasa bahwa mereka itu bersatu padu menghancurkan kamu, tapi yakinlah bahwa hati mereka itu sebenarnya bercerai-berai. Tidak ada kata sepakat untuk di antara mereka sendiri kecuali ingin menghancurkan Islam. Sebenarnya di antara mereka itu sendiri terjadi friksi-friksi, hizab-hizab, bagian-bagian yang tidak bisa disatukan kecuali niatnya untuk menjatuhkan Islam. Dan di sisi lain kita juga menemukan melalui ayat ini bahwa ketika pada ayat sebelumnya diterangkan oleh Allah ala taqwa minallahi waridwanin, yang membangun bangunan berdasarkan takwa, berdasarkan mencari ridho Allah, diilustrasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu hal yang baik, maka nalillahi damawattasol, sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Perdana juga, selama kita membangun bangunan itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya, maka dia akan dama, berkelanjutan, wattasol, dan berkesinambungan. Dan sebaliknya seperti ayat 110 ini merupakan penjabaran penegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa maka nalighairillahi in qata awan fasal, selama niatnya bukan karena Allah apalagi untuk membenci Allah, apalagi untuk memusuhi dan menghancurkan agama Allah, maka in qata awan fasal akan bercerai-berai dan hancur luluh lantah. Maka di sini disebutkan wallahu alimun hakim. Kenapa bisa hancur luluh lantah? Ada keraguan, ada sifat bagaimana disebutkan dalam sejarah, when Sterling itu pembunuh di Sulawesi itu akhirnya menjadi pemabuk. Kenapa? Karena dia membunuh sampai ribuan orang. Dia mengomando bagaimana rakyat Indonesia yang tidak berdosa di bumi hanguskan, dan dia sendiri membunuh sampai 300 orang. Akhirnya jiwanya itu seperti orang yang merasa berdosa. Dia sudah terhukum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum masuk neraka. Akhirnya dia keluar masuk pub, minum, nyanyi, ngelantur sana sini, akhirnya mati karena kebanyakan minum alkohol. Ini merupakan gambaran wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui ketika kita ingin menghancurkan agama Allah, Allah mengetahuinya, dan Allah akan menyelesaikan orang seperti ini dengan cara yang bijaksana sebagai pelajaran bagi yang lain. Begitu juga kita temukan sekarang di Indonesia ini, bagaimana orang kalau ada teroris diidentikan dengan orang ini rajin ke masjid. Diidentikan bahwa si pulan ini rajin ke masjid, ada tulisan Assalamualaikum di muka rumahnya, walaupun mungkin dulu ada gambar ditempel parpol di situ tapi dicabut. Tapi untuk Assalamualaikum ditampakkan dan dicuatkan bahwa orang ini lebih Islam sehingga dia menjadi teroris. Disebutkan demikian. Ada usaha-usaha untuk memojokkan Islam walaupun akhirnya dibilangkan ini bukan karena Islamnya. Tetapi simbol-simbol keislaman begitu diangkat dan dinyatakan sebagai orang ini teroris karena dia sering ke masjid. Ini kan merupakan suatu peperangan-peperangan ideologi yang sekarang juga masih terus terjadi, dan kita nyatakan bahwa janganlah menyebutkan identitas itu sebagaimana tidak ada disebutkan identitas parpol untuk memojokkan bahwa dia itu adalah seorang teroris karena berparpol yang demikian. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali dari paparan Tuan Guru kita ini. Yang perlu kita bahas di sini adalah sisi dari batiniah, bahwasannya orang yang tak tenang itu diakibatkan perbuatan yang buruk. Jadi jauhilah dari perbuatan yang buruk. Bulan suci Ramadan ini bertujuan adalah untuk meredam nafsu syaitaniah dan hewaniah kita yang kita miliki. Mulailah dari sekarang, perbaikin diri, kemudian peganglah istiqamah. Mudah-mudahan kalau kita benar berpegang di jalan Allah, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita dan memberikan naungan kepada kita. Dan perlu jadi catatan bahwasannya wallahu alimun hakim, hanya Allah lah yang maha mengetahui dan hanya Allah lah yang maha bijaksana. Ini tambahan dari kami. Kami kembalikan Ustaz Fajrul. Iya. Kalau kita melihat paparan tadi tentang seseorang yang itu memang profesinya membunuh, memang kajian dari ayat yang kita kaji sekarang ini, ketika kita mendengarkan riba, ribatan itu bukan artinya saja keraguan, tapi artinya adalah hasrah wan nadamah. Hasrah wan nadamah di sini artinya adalah memang karena mereka itu menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Makanya ketika seorang kafir itu melakukan sesuatu kejahatan untuk membasmi atau menghancurkan atau memecahkan umat Islam, sebetulnya dalam diri mereka itu memang sudah ada penyesalan. Karena Allah yang memberitahukan kepada kita, bahkan penyesalannya itu dibahasakan di sini illa antaqata'a qulubuhum, artinya di sini sampai kepada mereka itu tersayat-sayat hatinya. Tersayat-sayat hatinya, dalam arti kata sampai mereka itu sampai ke kuburan gitu. Sampai mati mereka itu seperti itu, membawa dari nadamah penyesalan tersebut sampai mereka itu meninggal ataupun mati. Begitulah hebat, begitulah mereka itu membawakan kehancuran, yang mana kehancuran yang mereka bawakan itu adalah bukan kesenangan mereka, bahkan itu adalah menjadikan penyesalan. Yeah. Jadi kalau orang yang sudah banyak berbuat seperti itu, bisa jadi terbawa pikiran, dan kalau tidak paham pikiran itu, maka bisa stroke ya? Dan akan pecahlah, pecahlah jalan-jalan darah dari urat saraf itu yang dapat menghancurkan kehidupan. Itu sudah banyak terjadi disebabkan oleh pemikiran yang pemikiran itu selalu menghantuinya. Ya, kalau saya lihat sedikit ini Pak Ustadz, oleh sebab itu Allah mengatakan wallahu alimun hakim, tidak saja cukup berilmu tetapi juga perlu bijaksana. Karena kita menemukan orang-orang yang berilmu ini, ilmunya itu bukan untuk memakmurkan orang, bukan untuk membangun, tapi untuk menghancurkan. Yang kadang-kadang kita menemukan menghancurkan secara sistemik agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Islam ini, ataupun walaupun tidak sampai menghancurkan, tapi memojokkan Islam itu sampai begitu sistemik. Untuk itu Allah mengatakan wallahu alimun hakim, orang yang berilmu itu bijaksanalah. Jangan sekedar ilmu Anda itu untuk memojokkan agama. Kalaulah Anda berilmu, maka manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Ilmu yang bijaksana itu akan mengantarkan kepada petunjuk. Kalaulah ilmu itu tidak mendatangkan petunjuk, maka dia akan bertambah jauh kepada Allah dan akhirnya hatinya akan terpotong-potong. Wataqatta'a qulubuhum. Iya, itu yang dijabarkan tadi adalah konteks kepada manusia untuk meningkatkan keimanan. Adapun kepada Allah, Allah kita harus yakin bahwasanya Allah itu mencakup segala apa yang kita kerjakan itu. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha bijaksana terhadap sesuatu yang apa diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.